Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Pembahasan pada sore hari ini tentang wanita di dalam Islam. Sebelumnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla summa khataba summa atan nisa'a fawa'adahunna wa dhakkarahunna wa amarahunna bis-sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar waktu itu untuk salat hari raya. Beliau salat, kemudian beliau berkhutbah. Kemudian beliau mendatangi jamaah wanita. Beliau pun memberikan mawa'idah, nasihat kepada mereka. Beliau mengingatkan mereka dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Hadis ini menunjukkan bahwa disunahkannya memberi nasihat khusus untuk para an-nisa, para wanita, serta mengajari mereka tentang hukum-hukum Islam dan mengingatkan mereka hal yang wajib untuk mereka ketahui. Para wanita muslimah, hendaklah seorang muslimah merasa besarnya nikmat dari Allah yang diberikan kepadanya, nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepadanya, nikmat yang tidak bisa dinilaikan dengan harta atau apapun dari dunia. Nikmat Islam dan iman yang Allah berikan kepada wanita muslimah adalah nikmat yang besar yang harus dijaga, karena Allah SWT hanya menerima agama yang Allah ridha itu Islam. Allah mengatakan inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Islamlah yang telah mengangkat harkat dan martabat wanita. Coba kalau kita membaca sejarah sebelum datangnya Islam, bagaimana dahulu nasib para wanita? Mereka terdolimi. Mereka seolah-olah barang yang boleh dijual belikan. Bahkan mereka tidak memiliki hak untuk hidup. Dibunuh hidup-hidup. Dahulu orang-orang jahiliyah. Sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab waktu itu. Mereka membunuh anak-anak perempuan mereka. Kenapa? Yang pertama, karena mereka khawatir tidak bisa memberi nafkah. Kemudian kedua, karena mereka adalah bangsa yang suka berperang. Satu suku dengan yang lainnya. Sehingga mereka menganggap bahwa wanita ini tidak bisa angkat senjata. Dan seandainya nanti kalah, mereka menjadi tawanan. Daripada membuat malu, maka mereka dibunuh. Seperti itu dahulu orang-orang jahiliyah. Demikian pula di tengah-tengah umat-umat yang lainnya selain bangsa Arab. Mereka ibarat barang yang dijual belikan dan dihinakan. Lalu Allah SWT mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam membawa syariat yang mulia dan mengangkat kedudukan wanita. Dan mereka sejajar dengan laki-laki dari sisi pahala jika mereka beramal saleh. Sebagaimana Allah SWT firmankan dalam surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan dia beriman, sungguh kami akan memberi kepadanya penghidupan yang baik. Dan kami akan balas pahala mereka lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Siapapun yang beramal saleh, baik amal saleh ini banyak atau sedikit, terang-terang atau sembunyi-sembunyi, baik amal saleh ini berupa ucapan, perbuatan atau mengeluarkan harta, siapapun yang beramal saleh, baik itu laki-laki atau perempuan, tua atau muda, bangsa Arab atau bangsa Arab, siapapun. Namun syaratnya dia beriman. Seorang beramal saleh dalam keadaan dia tidak beriman, sia-sia. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman, Allah menjanjikan penghidupan yang baik. Apa itu penghidupan yang baik? Di antaranya, dimudahkannya urusan, disehatkannya tubuh, dilancarkannya rezeki, diberinya oleh Allah sifat qanaah, sifat menerima terhadap pemberian Allah, sehingga hatinya pun merasa tenteram dengan ketentuan Allah. Ayat tadi menunjukkan bahwa wanita seperti laki-laki dari sisi berhak mendapatkan pahala, berhak mendapatkan janji dari Allah yang mulia. Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wasalam, an-nisa syaqaiq ar-rijal. Para wanita adalah temannya lelaki, artinya partnernya lelaki. Para wanita itu hukum asalnya sama haknya dengan lelaki. Hanya beberapa perkara yang memang syariat membedakan. Pada dasarnya mereka terkena hukum sebagaimana para lelaki juga terkena hukum. Wanita mukminah diharapkan nantinya dalam perjalanan hidupnya akan memberikan manfaat yang besar bagi umat ini. Wanita mukminah akan menjadi seorang istri salihah bagi suaminya. Wanita mukminah akan menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya. Di dalam Islam, seorang ibu memiliki kedudukan yang agung, di mana wajib atas anak-anak untuk mentaati, memuliakan ibunya dan tidak boleh durhaka kepadanya. Datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abar, siapakah orang yang aku akan berbuat baik kepadanya? Qala ummaka, kata Nabi, ibumu. Sahabat tadi bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ibumu. Sahabat tadi bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, ibumu. Kemudian sahabat tadi bertanya, siapa lagi ya Rasulullah? Kata Rasul, ayahmu. Jadi kewajiban atau keharusan seorang anak mentaati ibunya 3 kali lipat daripada ketaatan kepada ayahnya. Menunjukkan bahwa Islam telah mengangkat harkat dan martabat wanita. Kemudian pula, wanita yang salihah akan menjadi ibu yang bisa mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan yang baik. Berapa banyak tokoh-tokoh besar di dunia ini, di balik mereka adalah para ibu yang berusaha untuk mengarahkan anaknya kepada kebaikan. Sufyan rahimahullah, ketika ingin menimba ilmu hadis, dia pun berpikir bahwa ilmu ini sulit saya dapatkan kalau tidak ada biaya. Tekad dia untuk menimba ilmu hampir surut karena merasa orang tuanya, keluarganya bukan orang yang mampu. Namun sang ibu mengatakan, nak, anak belajar. Ibu dari hasil menjahit ini untuk membiayai anak dalam belajar. Lihat peran dari orang tua dalam mencetak anak-anaknya menjadi orang-orang besar yang tentunya setelah ya pertolongan dari Allah SWT. Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau kecil itu buta. Siapa yang tega anaknya cacat, anaknya ya memiliki kebutuhan khusus. Ibunya terus berdoa dan berdoa memohon kepada Allah. Karena doa seorang ibu itu mustajab. Doa orang tua itu dikabulkan walaupun tentu butuh adanya waktu dan tahapan. Berdoa ketika pada satu malam ibunya Al-Imam Al-Bukhari bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim mengatakan, qad raddallah basara waladik, Allah telah menyembuhkan mata dari anakmu. Setelah bangun ibunya Al-Imam Al-Bukhari, didapatkan kedua mata Al-Imam Al-Bukhari sudah bisa melihat. Waktu itu Bukhari masih kecil. Sehingga orang tua ketika diuji oleh Allah memiliki anak yang cacat, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Karena doa orang tua mustajab. Siapa tahu pada suatu hari nanti Allah kabulkan. Dan janganlah seorang kecewa ketika dia berdoa kemudian belum dikabulkan. Karena doa itu ada saatnya. Dan seorang ketika mohon kepada Allah SWT berarti dia telah beribadah. Karena doa bagian dari ibadah yang tentu mendatangkan pahala. Wajib bagi para wanita untuk waspada dari makar-makar musuh yang ingin selalu merusak kehormatan wanita muslimah dengan berbagai cara, dengan tayangan-tayangan yang merusak, dengan hiburan-hiburan yang melalaikan, dengan perkara-perkara yang menjadikan para wanita lupa akan tugas dan kewajibannya. Musuh-musuh Islam ingin agar muslimah ini keluar dari tanggung jawabnya bagi dari seorang istri untuk suaminya, keluar dari tanggung jawabnya dari seorang ibu untuk anak-anaknya. Wanita muslimah juga mewaspadai letak-letak yang sering terjatuh padanya fitnah. Di antaranya, seorang wanita waspada dari ikhtilaf, baik bercampur berbaur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Seorang wanita muslimah waspada dari berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak ada dua orang laki dan perempuan yang bukan mahramnya, kecuali yang ketiganya adalah setan. Dia menghembus-hembuskan kejelekan. Dahulu sebagai salah mengatakan, kalaulah mereka menitipkan uang kepada saya, insya Allah akan saya jaga. Tapi kalau mereka menitipkan kepada saya, meskipun seorang wanita yang buruk rupa, saya khawatir akan terjatuh ke dalam perzinahan. Karena berdua-duanya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya menjadi sebab utama terjadinya hal yang tidak baik. Kemudian wanita muslimah haruslah waspada dari melakukan safar bepergian sendiri. Perjalanannya sudah sampai tingkatan safar sendiri. Ini tidak boleh. Walaupun itu safar untuk umroh, untuk haji. Ya. Dahulu ada rombongan wanita dalam perjalanan menuju tanah suci. Mereka naik kapal. Tidak diiringi oleh mahram mereka. Pada suatu malam, waliyadzubillah, kamar mereka didobrak oleh seorang lelaki yang kekar. Dan mereka tidak bisa menahan pintu ketika laki-laki ini masuk. Kemudian melakukan yang tidak baik kepada para wanita. Dahulu ada seorang wanita tawaf di sisi Ka'bah. Ketika dia tawaf dibuntuti oleh seorang lelaki yang mencurigakan. Membuntuti terus perempuan ini. Kecurigaan terus semakin nyata. Kemudian wanita ini mendatangi saudaranya, tolong temani saya tawaf. Saya melihat ada laki-laki di belakang mencurigakan gerakannya. Ketika wanita ini ditemani oleh saudaranya, ketika tawaf, laki-laki tadi menyingkir. Orang yang mencurigakan tadi mulai menyingkir. Kalau ini di tanah suci, orang bisa saja atau berani melakukan tindakan yang tidak baik, lalu kayak apa di tempat-tempat lainnya? Berapa banyak perceraian terjadi karena sebabnya seorang wanita melakukan pepergian sendiri, kemudian terjadi tidak baik. Kemudian terjadilah sesuatu yang tidak baik dengan suaminya. Maka bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam tentunya semua mengarah kepada kebaikan. Wanita itu terhormat. Wanita itu ketika dia itu belum punya suami, maka orang tuanya atau keluarganya lah yang menjadi mahramnya, yang mencukupi kebutuhannya. Ketika nanti sudah punya suami, suamilah yang bertanggung jawab memberikan nafkah, ya, mengayominya, siap untuk menjadi mahramnya. Wanita itu mulia. Wanita itu terjaga. Wanita itu penghidupannya terjamin. Dijamin oleh keluarganya, dijamin oleh suaminya. Sehingga wanita mukminah tentu dengan syarat Islam ini justru merasa, ya, tersanjung, merasa mendapatkan haknya secara sempurna. Wanita mukminah tidaklah dia melepas pandangan kepada laki-laki yang tidak halal untuk dia pandang. Karena yang namanya pandangan adalah panah beracun dari panahnya iblis. Tidak sedikit terjadi perzinahan awalnya adalah pandangan dibalas dengan pandangan. Senyuman dibalas dengan senyuman. Setelah itu berlanjut kepada obrolan. Setelah itu berlanjut kepada saling janjian. Setelah itu entah apa yang terjadi. Iblis yang menggoda manusia itu bertahap. Sebagaimana firman Allah SWT, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya setan. Jadi iblis yang menggoda manusia itu memiliki tahapan dan tidak serta-merta, sedikit demi sedikit, sehingga manusia masuk dalam jebakannya. Wanita muslimah hendaklah memiliki sifat malu. Malu jika terlihat darinya ucapan perbuatan yang tidak baik. Malu jika terdengar darinya ucapan yang tidak baik. Sifat malu ketika ada pada seorang mukmin dan mukminah, maka kebaikan masih diharapkan darinya. Dahulu ada seorang wanita diuji oleh Allah dengan penyakit semacam epilepsi, penyakit ayan, yang kadang-kadang dia jatuh kemudian kejang-kejang. Wanita ini datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Datang memohon atau meminta untuk didoakan agar Allah memberikan kesembuhan. Maka Ar-Rasul memberikan opsi pilihan. In syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti ta'udullah laki ayushfiyani. Kalau kamu mau, kamu tetap bersabar bagimu surga. Jadi kalau kamu mau, aku akan berdoa semoga Allah menyembuhkanmu. Pikir wanita tadi, kalau saya bersabar, jaminannya surga. Kata dia, sudah. Kalau memang jaminan surga, saya bersabar wahai Rasulullah. Namun ya Rasulullah, saya malu. Saya kalau pas kumat, kalau pas kambuh, aurat saya terlihat, tersingkap. Doakan ya Rasulullah agar tidak tersingkap. Maka Rasulullah pun mendoakan. Karena ini sesuatu yang jelas aib. Mendoakan agar wanita tadi, andai kata nanti kambuh dari epilepsinya, dia tidak tersingkap auratnya. Ini diantara sifat wanita yang Nabi sebutkan bahwa dia penghuni surga. Memiliki sifat malu jika auratnya terlihat dalam keadaan tidak sengaja. Lalu bagaimana dengan wanita yang katanya ya, dia sehat, kemudian sengaja memperlihatkan aurahnya. Ini wanita yang dia tiba-tiba kejang, ya, karena epilepsi atau ayan, kemudian tidak sengaja tersingkap auratnya, dia malu. Dan sehingga dia minta kepada Rasul agar Allah ya, menjadikannya tidak tersingkap auratnya. Inilah wanita yang baik, wanita mukminah. Perlu diketahui bahwa seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya teknologi, terkadang para wanita menjadi barang komoditi. Para wanita, banyak dari mereka yang mengikuti dunia mode, cara berpakaiannya, gaya rambutnya, terkadang meniru wanita-wanita yang kafir atau wanita-wanita fasik. Tentunya seperti ini butuh diwaspadai. Wanita mukminah, wanita muslimah adalah wanita yang mengikuti ajaran dan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ketika sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, datang ke Madinah waktu itu, didapati sebagian wanita kota Madinah ada kecenderungan untuk meniru gaya rambutnya wanita-wanita kafir. Mereka suka menyambung rambutnya dengan rambut palsu. Dan tentunya seperti ini haram hukumnya, menyambung rambut dengan rambut palsu. Muawiyah mengambil segenggam dari rambut palsu, dia bawa di atas mimbar kota Madinah. Kemudian Muawiyah menyampaikan ceramahnya, menyampaikan wa'idahnya. Muawiyah mengatakan, ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum? Wahai orang-orang Madinah, di mana ulama kalian? Ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum? Di mana ulama-ulama kalian? Saya terjadi seperti ini. Ada pergeseran dari nilai-nilai Islam. Ada pergeseran dari bimbingan Nabi menuju ya kepada mengikuti gaya-gaya orang kafir. Di mana peran dari para ulama? Ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum? Ketahuilah bahwa kehidupan wanita tadi sudah kita sebutkan sangat mulia dan terhormat kedudukannya. Siapapun dia, bahkan dia sebagai seorang wanita muslimah, meskipun dia belum punya suami, maka dia menjadi anak dan saudari bagi keluarganya yang senantiasa dijaga, dirawat, dan dicukupi kebutuhannya. Apakah dia nanti menjadi seorang istri bagi suaminya, ataukah nanti dia menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya? Wanita muslimah sepanjang sejarah, mereka memiliki jasa yang besar dan peranan yang penting demi tercapainya kemaslahatan bersama. Seorang wanita muslimah dengan suaminya akan menjadi partner yang baik, yang akan menopang dan mendukung suaminya untuk taat kepada Allah SWT. Bukan wanita yang baik kalau suaminya sedekah kemudian dilarang. Jangan sedekah dulu, kita ini belum punya mobil, kita belum punya kulkas. Sedekahnya 10.000, 20.000. Dihalang-halanginya suami dari amar soleh ini bukan wanita yang baik yang kayak gini. Tapi wanita yang baik, ketika suaminya ingin melakukan kebaikan, didukung. Kalau suaminya lupa, diingatkan. Kalau suaminya berbuat yang menyimpang diluruskan. Ini wanita salihah ya seperti ini. Jangan ketika suaminya ingin melakukan kebaikan dihalang-halangi. Bahkan yang ada seorang wanita muslimah yang baik mendorong suaminya untuk melakukan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang wanita. Melibatkan rahmat pada seorang wanita yang bangun di malam hari untuk sholat. Dia pun membangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak mau bangun, maka dipersihkan air di wajahnya agar bangun untuk sholat malam. Demikian pula Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di malam hari untuk sholat malam. Dia pun bangunkan istrinya. Kalau menolak untuk bangun, dipersihkan air di wajahnya. Suami istri saling ta'awun. Bahu-membahu. Saling bantu-membantu untuk terwujudnya ketaatan pada Allah SWT. Inilah kehidupan wanita salihah. Kehidupan istri salihah dengan suaminya. Rasulullah SAW bersabda, yattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan tu'inuhu ala ta'ati rabbih, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Dalam salah seorang kalian memiliki hati yang banyak bersyukur, lisan yang banyak berzikir, dan istri yang mendukungnya dalam terwujudnya ketaatan kepada Allah SWT. Seperti itu. Seorang istri yang salihah menjadi pendukung bagi suaminya untuk terlaksananya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita muslimah terhadap suaminya mentaati dalam perkara yang baik. Seorang wanita muslimah tidak menolak ketika suaminya menginginkan darinya hasrat seksual. Selama tidak ada halangan syar'i, maka seorang wanita tidak boleh kemudian menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan ranjang. Seorang wanita muslimah dilarang berpuasa sunnah di saat suaminya ada, kecuali dengan seizinnya. Seorang wanita muslimah terhadap suaminya tidaklah mengingkari kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam khutbah hari raya, ketika beliau menyampaikan khutbah umum kepada jamaah laki-laki dan wanita, kemudian setelah itu beliau mendatangi jamaah wanita dan memberikan nasihat khusus. Nabi mengatakan, ya ma'syaron nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna akthar ahli nar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena aku melihat wanita yang mendominasi penghuni neraka. Jadi para wanita itu banyak yang masuk neraka, dan penghuni neraka kebanyakan dari wanita. Sebagian atau ada seorang bertanya, ya Rasulullah, kenapa demikian? Kata Nabi, karena mereka kufur. Jadi maksud kufur di sini mengkufuri kebaikan suami, mengingkari kebaikan orang yang telah berbuat baik, dan banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami menjadi sebab seorang wanita terpapar atau terancam dengan azab. Jadi para wanita yang akan mendominasi penghuni neraka. Namun di sisi lain juga para wanita yang akan mendominasi penghuni surga. Kebanyakan penghuni surga adalah wanita. Sebagaimana kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Jadi kebanyakan penghuni surga itu wanita. Yang antara dalilnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wasalam likulli mri'in minhum zaujata. Kama qala alaihi salatu wasalam. Masing-masing dari penghuni surga memiliki dua istri. Dan tidak ada kecemburuan. Masing-masing dari penghuni surga memiliki dua istri. Ini menunjukkan wanita juga mendominasi penghuni surga. Kemudian, kalau tadi seorang istri terhadap suaminya, maka juga seorang wanita terhadap anak-anaknya, menjadilah seorang wanita ibu yang baik bagi anak-anaknya. Karena yang namanya ibu adalah madrasah yang pertama. Sebelum seorang anak dititipkan di lembaga pendidikan, ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya, yang akan menanamkan apa yang ia tanamkan. Kalau dia seorang wanita mukminah yang baik dan memiliki ilmu, dia akan menanamkan nilai-nilai agama. Kalau dia seorang wanita yang jelek, yang tidak ngerti agama, maka yang akan dia tanamkan pun perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang jauh daripada agama. Oleh karena itu, sebelum seorang suami memilih, sebelum seorang lelaki memilih ibu bagi anak-anaknya, dan sebelum seorang wanita memilih bapak bagi anak-anaknya, maka jauh-jauh hari mereka berusaha untuk memilih, selektif dalam memilih pasangan. Benar kata Nabi alaihi salatu wasalam, fadfar bidatiddin taribat yadah. Pilihlah wanita yang bagus agamanya, beruntung kamu. Kalau kita dalam pergaulan sehari-hari dengan orang lain, kita selektif. Tidak asal menjadikan orang sebagai teman dekat kita. Lalu seperti apa teman yang hidup serumah, hidup seranjang? Maka pilihlah yang baik. Dari situlah awal mula seorang sudah mulai bertahap untuk nantinya bisa mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Kemudian seorang wanita bersama keluarganya, bapaknya dengan neneknya, dengan kakeknya, dengan pamannya, dengan saudaranya, hendaklah seorang wanita muslimah menjadi teladan yang baik bagi keluarganya. Meskipun mereka bukan muslim, meskipun mereka orang-orang yang jauh dari dakwah salafiyah, maka wanita muslimah sebisa mungkin menampilkan indahnya dakwah ini dalam tutur katanya dan dalam perbuatannya. Berapa banyak seorang tertarik pada Islam karena akhlak dan kepribadian. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam melihat atau mendengar ada seorang anak Yahudi sakit. Seorang anak Yahudi sakit. Dijenguk oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dijenguk, kemudian Nabi mengajak anak Yahudi tadi kepada Islam. Maka anak Yahudi tadi semacam, waktu itu ayah dari anak Yahudi tadi ada di sampingnya, semacam meminta izin kepada ayahnya, boleh enggak kalau saya masuk Islam? Kata ayahnya, Abi Abul Qasim, ikuti Abul Qasim, ikuti Muhammad ini. Anak Yahudi tadi pun mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya subhanallah. Dari sikap yang baik yang Nabi alaihi salatu wasalam tampakkan kepada anak Yahudi ini, dijenguknya dia meskipun dia seorang Yahudi, ternyata punya kesan yang mendalam yang menjadikan anak Yahudi ini masuk Islam. Lalu bagaimana kalau keluarga kita adalah muslimin, meskipun mereka awam? Maka wanita muslimah sebisa mungkin menampilkan indahnya Islam dalam tutur katanya. Tidak pelit. Wanita muslimah tidak pelit dengan hartanya. Wanita muslimah tidak pelit dengan tenaganya untuk membantu dengan tenaganya, membantu keluarganya dengan tenaganya. Sehingga keluarganya pun memandang bahwa Islamnya dibawa oleh wanita muslimah ini adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang membawa kebaikan. Siapa tahu dengan ini mereka mendapat hidayah. Orang-orang Mesir dahulu, mereka adalah jajahan orang-orang Romawi. Dan mereka ini agamanya sama dengan agama orang Romawi. Namun orang-orang Mesir, mereka merasa tertekan hidup di negerinya sendiri. Orang-orang Mesir dahulu kalau mereka ingin mengubur jenazah keluarga mereka, harus bayar upeti kepada pemerintah Romawi. Padahal mereka satu, ya, satu agama. Padahal orang-orang Mesir mereka lahir di sana, besar di sana, meninggal di sana, giliran mau mengubur jenazahnya harus bayar. Dan perlakuan-perlakuan lain yang tidak menyenangkan dari bangsa Romawi. Ketika datang pasukan muslimin ke Mesir untuk membuka dakwah dan mengajari Islam, datang pasukan Amr bin As ke Mesir untuk berdakwah. Datang pula yang lainnya dari kaum muslimin. Mereka mengamati, mereka melihat bahwa akhlak dan perilaku kaum muslimin begitu indah. Tutur katanya lembut, perbuatannya menyenangkan. Kemudian orang-orang Mesir membuka hati mereka kepada Islam. Mereka masuk dalam Islam setelah melihat indahnya akhlak dan perilaku dari kaum muslimin. Wanita muslimah, dia banyak-banyak mendoakan keluarganya untuk mendapatkan hidayah. Mendoakan ibunya, mendoakan ayahnya, mendoakan kakak adiknya, mendoakan keluarganya yang belum mendapat hidayah. Semoga mereka dapat hidayah. Ini juga bentuk kebaikan yang diberikan oleh seorang wanita muslimah terhadap keluarganya. Karena keluarga adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan. Kemudian wanita muslimah dalam menjalani hidup di dunia ini terkadang dihadapkan pada ujian dan cobaan. Bisa seorang wanita muslimah ingin berpegang teguh dengan agama ini, terkadang beragam ujian dan cobaan datang kepadanya. Ada orang yang tidak suka. Ketidaksukaan tadi diwujudkan dalam bentuk cibiran, diwujudkan dalam bentuk pandangan yang sinis, atau hal-hal sikap-sikap yang tidak menyenangkan. Maka bersabarlah atas ini semua. Hal ini telah menimpa orang-orang yang lebih baik dari kita, para nabi, para rasul, orang-orang saleh pun sebelum kita mereka menghadapi dan mengalami ujian yang lebih berat dari kita. Mereka bersabar, mengapa kita tidak bersabar? Ketahuilah bahwa di saat kita berpegang teguh dengan sunnah ini, dan kita bersabar dengan agama ini, meskipun cemoohan, cibiran datang dari berbagai arah, ingat, ampunan dari Allah dan pahala yang besar akan menyertai kita. Allah SWT berfirman, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakan wahai Rasul, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Ikutilah Muhammad, niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kalian. Ya, seorang ketika dia bekerja berat mengangkut barang, berat untuk bergerak ke sana kemari, namun ketika dia tahu di balik dari pekerjaannya ini dia mendapat upah yang besar, maka beratnya pekerjaan akan terasa ringan. Demikian pula seorang mukmin di saat tahu di balik daripada dia mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wasalam, ampunan dari Allah dan kesintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan terasa ringan. Bergembiralah wahai wanita muslimah, bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap kesempitan ada jalan keluar. Orang-orang yang bertakwa tidak akan dibiarkan oleh Allah. Allah akan jadikan bagi mereka makhrajan wa faraja, jalan keluar dari segala kesempitan. Allah mengatakan, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya jalan keluar dari kesulitan. Dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wanita muslimah pun dalam sejarah mereka memiliki peran yang besar dalam dakwah. Wanita muslimah dalam sejarah mereka memiliki andil untuk kemajuan Islam dan muslimin. Coba lihat jasa dan perhatikan andilnya Khadijah, istri Nabi alaihi salatu wasalam, dalam membela dakwah ini, dalam mendukung dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Sedikit saya tampilkan biografi sahabat Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi yang tercinta, istri Nabi yang darinya Nabi memiliki anak-anak, istri Nabi yang ikut merasakan getir dan raihnya perjuangan bersama Nabi, istri Nabi yang dengan hartanya, dengan kalimat-kalimatnya, dengan sepenuh hatinya mendukung, membela dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairu nisa'il alamin arba, Maryam binti Imran, wa Khadijah binti Khuwailid, wa Fatimah binti Muhammad, wa Asiyah imratu Fir'aun." Sebaik-baik wanita di alam semesta ini ada empat. Sebaik-baik wanita di dunia ini ada empat, yaitu Maryam binti Imran. Maryam itu ibunya Isa, bundanya Isa. Dan Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi alaihi salatu wasalam. Wa Fatimah binti Muhammad, dan Fatimah binti Muhammad putrinya Nabi. Wa Asiyah imratu Fir'aun, dan Asiyah istrinya Fir'aun. Hadis sahih dari Imam Ahmad dan At-Tabarani. Asiyah, istrinya Fir'aun ini beriman. Beriman kepada Musa, menjadi wanita mukminah. Ketika Fir'aun mengetahui istrinya justru beriman, maka Fir'aun pun kalap dan menyembelihnya. Menyembelih Asiyah, membunuhnya. Namun dihikayatkan bahwa sebelum Fir'aun menyembelih Asiyah ini, Allah perlihatkan tempat tinggalnya Asiyah, istana yang megah yang ada di dalam surga. Jadi katakan sebelum disembelih, Asiyah ini malah tersenyum. Kata Fir'aun, lihat orang gila ini, mau disembelih dia malah tersenyum. Kemudian dikatakan ketika Fir'aun menyembelihnya, Asiyah sudah diwafatkan oleh Allah jika tidak merasa apa-apa, tidak kerasa. Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, termasuk paling utamanya wanita. Khadijah istri Nabi alaihi salatu wasalam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, sebagaimana Allah SWT memerintahkan Rasulnya untuk memberi kabar gembira kepada Khadijah dengan sebuah rumah yang ada di sorga. Rumah yang terbuat dari mutiara yang luas. Rumah yang tidak ada keributan padanya. Rumah yang tidak ada keletihan padanya. Inilah istri Nabi Khadijah binti Khuwailid. Nabi menikahinya ketika beliau berumur 25 tahun. Sedangkan Khadijah, ada sebagian riwayat mengatakan umurnya 40 tahun. Ada yang mengatakan umur Khadijah 28 tahun. Sepertinya pendapat yang mengatakan 28 tahun lebih mendekati. Umur Nabi waktu itu 25 dan umur Khadijah 28. Khadijah adalah ibu bagi anak-anaknya Rasulullah. Di antara anak-anak beliau adalah Al-Qasim, At-Tayyib, At-Tahir, dan tiga anak Nabi ini semuanya meninggal dalam keadaan mereka masih bayi, masih kecil. Kemudian juga di antara anak-anaknya Nabi ada Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Jadi anak-anak laki Nabi semuanya meninggal, masih kecil. Al-Qasim, At-Tayyib, dan At-Tahir. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimaini yutawaffa lahuma salasatun minal walad lam yablughul hinsa illa adkhalahum Allah al-jannah bi fadli rahmati iyahum." Tidak ada dua muslim, yakni laki perempuan suami istri, yang anaknya, tiga anaknya meninggal sebelum balig. Tidak ada dua muslim, yaitu suami istri, yang tiga anaknya meninggal sebelum balig, kecuali Allah akan masukkan suami istri itu ke dalam surga, karena Allah sayang kepada mereka. Ya subhanallah. Kemudian Khadijah, setumpuk kemuliaan disandang olehnya. Beliau adalah istri Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau adalah wanita yang pertama masuk Islam. Beliau mengorbankan apa yang dia korbankan dari hartanya untuk Islam. Di awal-awal turunnya wahyu, ketika Nabi alaihi salatu wasallam berada di sebuah goa, tiba-tiba datang makhluk yang aneh mendekap Nabi sampai sesak nafasnya Nabi. Makhluk tadi mengatakan, "Iqra, basalah." Nabi mengatakan, "Saya tidak bisa baca." Didekapnya sampai sesak nafasnya. Orang tadi mengatakan, "Iqra, basalah." Kemudian Nabi pun pulang dalam keadaan menggigil dan merinding bulu kuduknya. Nabi mengatakan, "Zammiluni, zammiluni. Tolong selimuti saya, tolong selimuti saya." Maka keluarganya pun menyelimutinya. Sampai kemudian rasa takut tadi hilang. Kemudian Nabi menceritakan pada Khadijah, "Eh Khadijah, mali. Eh Khadijah, ada apa saya ini?" Kemudian dia mengkhabarkan bahwa, "Ya, saya mengkhawatirkan nyawa saya." Kata Khadijah, "Kalla. Tidak. Demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu wahai suami. Sesungguhnya engkau adalah orang yang suka silaturahmi. Engkau adalah seorang yang jujur dalam kata-kata. Engkau adalah orang yang suka menanggung beban orang lain. Engkau adalah orang yang suka memberi pekerjaan kepada orang yang tidak punya pekerjaan. Engkau adalah orang yang suka menjamu tamu dan membantu di saat orang butuh bantuan." Lihat hadis ini, riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Khadijah dari pengalaman yang sudah-sudah bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang punya sifat seperti ini biasanya kalau dia mendapatkan masalah tidak lama kecuali masalah tadi akan hilang. Orang yang suka silaturahmi, orang yang jujur ketika berkata-kata, orang yang suka menanggung beban penderitaan orang lain, berusaha untuk mencarikan pekerjaan untuk orang lain, menjamu tamu, membantu, ya, di saat orang butuh bantuan, orang seperti ini biasanya tidak lama musibah kecelakaan hilang. Karena Allah itu Maha Adil. Orang yang berbuat baik, Allah akan balas kebaikannya. Orang yang dia memiliki simpanan atau celengan kebaikan, maka di saat dia kesulitan, celengan kebaikan tadi akan dikeluarkan sehingga meringankan beban yang dialaminya. Khadijah radhiyallahu anha menjadi seorang wanita yang baik, menjadi seorang istri yang mendukung terhadap dakwah, memiliki andil yang besar dalam dakwah ini. Seperti tadi, sekian banyak istimewaan disandang oleh Khadijah, bahwa dia adalah pimpinan wanita di alam semesta di zamannya. Khadijah adalah ibu bagi anak-anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah adalah orang yang pertama beriman kepada Nabi. Khadijah menguatkan tekadnya Nabi, menenteramkan batinnya Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti inilah seorang wanita muslimah memiliki andil dalam dakwah. Janganlah umur dan waktu yang Allah berikan kemudian terlewat begitu saja, tidak memiliki jasa apapun, tidak memiliki andil apapun dalam dakwah. Kalau kita sedikit meringkas di antara keistimewaan Khadijah, seperti tadi di antaranya, kemudian juga dia adalah istri Nabi alaihi salatu wassalam. Dan cukup seorang menjadi istri Nabi adalah sebuah kemuliaan. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 26. Surat An-Nur ayat 26. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita-wanita yang baik jodoh bagi laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah jodoh bagi wanita-wanita yang baik pula. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Surat An-Nur ayat 26. Kemudian istri-istri Nabi tanpa terkecuali Khadijah, mereka mendapatkan pahala dua kali lipat dari wanita-wanita lainnya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 31. Surat Al-Ahzab ayat 31 Allah menyebutkan, "Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa atadna laha rizqan karima." Barang siapa yang tunduk taat dari kalian wa istri-istri Nabi kepada Allah dan Rasulnya dan beramal salih, maka kami akan beri pahalanya dua kali lipat. Jadi pahala istri-istri Nabi, pahala ketaatan mereka Allah lipatkan. Wa atadna laha rizqan karima, dan kami persiapkan bagi mereka rezeki yang baik. Kemudian istri-istri Nabi adalah ibu bagi kaum minim, yakni kita wajib untuk menghormati mereka seperti kita menghormati ibu kita, dan mereka seperti ibu kita di sisi ya, mereka tidak boleh dinikahi setelah Rasul meninggal. Dan kewajiban kita terhadap istri-istri Nabi di antaranya adalah kita memberikan loyalitas kepada istri-istri Nabi, dan kita mengenal keutamaan mereka. Yang kedua, kita menghormati dan memuliakan istri-istri Nabi. Yang ketiga, hati kita tidak ada kedengkian dan kebencian sedikit pun kepada istri-istri Nabi. Yang ada adalah kecintaan, yang ada adalah penghormatan dan pengagungan. Demikian pula yang keempat, lisan kita tidaklah terucap tentang mereka kecuali doa kebaikan. Seperti itulah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, mencintai istri-istri Nabi, mendudukkan mereka pada kedudukan yang selayaknya, tidak berlebihan dan tidak mengurang-urangi. Demikian pula kita berusaha untuk membela mereka dan membantah pihak-pihak yang ingin merendahkan istri-istri Nabi. Sebagaimana kalau ibu Anda difitnah, ibu Anda digosip sesuatu yang tidak ada padanya, seperti apakah memberikan pembelaan? Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kita. Kita berusaha membela mereka dan membantah pihak-pihak yang akan merendahkan istri-istri Nabi. Kemudian di antara kewajiban kita, atau apa yang sebagiannya kita, sikap kita terhadap istri-istri beliau, kita mempelajari sejarah mereka. Kita mengenali perjalanan hidup mereka, untuk kemudian kita jadikan mereka sebagai teladan. Dengan kita membaca, mendengar dan mengetahui kehidupan istri-istri Nabi, maka para wanita muslimah, mereka tahu apa tugas dan kewajiban mereka. Mereka akan tahu menjadi seorang istri yang baik bagi suaminya, menjadi seorang ibu yang baik terhadap anak-anaknya, menjadi wanita yang baik untuk masyarakatnya, menjadi wanita muslimah yang hidupnya berarti untuk Islam dan muslimin. Ini apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.